Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalamu tasliman mazida, amma ba'd. Kita lanjutkan syarahnya. Nah, terakhir pembahasan kita adalah pada penjelasan tentang ta'rif hadis al-Aziz, di mana asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya ta'rif hadis Aziz yang disebutkan oleh An-Nazim Al-Baiquni rahimahullah di dalam manzumahnya itu adalah qaul marjuh, pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, yang menyatakan bahwasanya hadis Aziz adalah ma rawahu isnan an isnan ila akhiri, au ma rawahu thalathah an thalathah ila akhiri. Hadis Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai akhir dari sanad, atau yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi dari tiga orang perawi sampai akhir sanad. Dan ini sekali lagi adalah qaulun marjuh, pendapat yang lemah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Asy-Syarih rahimahullah. Dan bahwasanya pendapat yang rajih untuk ta'rif hadis al-Aziz adalah ma rawahu itsnan, apa yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi. Barakallahu fikum. Dipahami dari penjelasan beliau tersebut bahwasanya ta'rif atau definisi hadis sahih, hadis aziz yang rajih adalah ma rawahu itsnani an itsnani an itsnani ila akhiri as-sanad. Ila akhiri as-sanad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dari dua orang perawi dari dua orang perawi sampai akhir sanad. 6. Adapun hadis yang diriwayatkan dari tiga orang perawi dari tiga orang perawi dari tiga orang perawi sampai akhir sanad adalah hadis apa? Masyhur. Ini penjelasan dari Asy-Syarih yang terakhir kita baca. Ya, jadi hadis yang diriwayatkan tiga dari tiga orang perawi oleh tiga orang perawi dari tiga orang perawi dari tiga orang perawi atau lebih dari tiga, selama tidak mencapai haddut tawatur, tidak sampai derajat atau tingkatan mutawatir, maka itu disebut hadis masyhur. Barakallahu fikum. Sampai di situ ya, dipahami? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti, ini tambahan faidah, nukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti di dalam muqaddimah sahihnya, sahih Ibnu Hibban, yang berjudul At-Taqasim wal Anwa'. Ini ucapan dari Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah di dalam muqaddimah kitab sahihnya, itu sahih Ibnu Hibban yang berjudul At-Taqasim wal Anwa'. Beliau berkata rahimahullah, laisa yujadu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khabarun min riwayati 'adlaini rawa ahaduhuma an 'adlaini wa kullu wahidin minhuma an 'adlaini hatta yantahi dhalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, tidak ada khabar dari Nabi yang diriwayatkan oleh dua orang adil, yaitu dua orang perawi yang adil. Tidak ada khabar atau hadis dari Nabi yang diriwayatkan dua orang perawi yang adil. Rawa ahaduhuma an adlaini, yang salah satu dari keduanya meriwayatkan dari dua orang yang adil. Wa kullu wahidin minhuma an adlaini, dan masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari dua orang yang adil. Hatta yantahi dzalika ila rasulillah, sampai di atau sampai di ujung sanad, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti. Jadi tidak ada, kalau gambaran dari definisi hadis aziz itu yang disampaikan oleh syarih, bahwasanya hadis aziz itu adalah hadis yang diriwayatkan dari dua orang perawi, dari dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai ke Rasulullah atau sampai ke ujung sanad, itu tidak ada hadis atau khabar yang demikian diriwayatkan dari Nabi, menurut keterangan dari Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Jadi kalau gambarannya seperti itu, definisi hadis aziz, realitanya tidak ada. Yang seperti itu tidak ada. Oleh karena itu, sebagian alul hadis, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga di pendapat ini dikuatkan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi, dan selain keduanya, tentang definisi hadis aziz adalah alla yarwihi aqallu min itsnaini an itsnaini. Ya. Ini definisi hadis aziz yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga diikuti oleh Al-Hafidz As-Sakhawi, dan juga selain keduanya. Bahwasanya hadis aziz definisinya adalah alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak kurang dari dua orang, Ana ulang. Definisi hadis aziz yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, begitu juga diikuti oleh Al-Hafidz As-Sakhawi, dan selain keduanya, bahwasanya ta'rif hadis al-aziz adalah alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnaini. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak kurang dari dua. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak kurang dari dua orang. Nanti ana tuliskan. InsyaAllah setelah selesai dares, biar bisa dicatat. Untuk tulisan Arabnya. Untuk definisi ini. Ya. Dan ini pendapat yang lebih tepat, insyaAllah. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitabnya Nuzhatun Nazar, mengomentari ucapan dari Ibn Hibban tadi. Ya, Ibn Hibban tadi, ucapannya atau penjelasannya demikian, tidak ada gambaran hadis, atau tidak ada hadis, realitanya tidak ada jika gambaran dari hadis Aziz itu seperti tadi. Diriwayatkan dari dua orang, oleh dua orang, dari dua orang, dari dua orang, sampai kepada Nabi. Tidak ada yang seperti itu. Yang ada adalah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Beliau mengomentari ucapan dari Al-Hafidh Ibn Hibban, in arada bihi riwayat asnaini faqad an asnaini faqad la tujadu asnan. Jika memang yang dimaksudkan oleh Ibn Hibban adalah riwayat dari dua orang saja, maka yang demikian ini tidak ada. Kenyataannya tidak ada. Kemudian beliau mengucapkan, wa amma suratul aziz allati harrarnahu atau harrarnaha famawjudatun. Adapun gambaran hadis aziz yang telah kami sebutkan definisinya, maka yang demikian itu ada. Bi alla yarwiyahu aqallu min itsnaini an aqalli min itsnaini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak kurang dari dua, dari perawi yang jumlahnya tidak kurang dari dua. Jadi, barakallahu fikum. Untuk definisi hadis aziz yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, maknanya adalah yang penting di dalam salah satu tobaqoh dari rantai sanadnya itu diriwayatkan hanya oleh dua orang saja. Selebihnya diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, maka tidak masalah. Yang penting di salah satu tobaqohnya, minimal, diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Misalnya, nanti akan kita sebutkan contohnya insyaAllah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahullah, wal ma'na, makna dari definisi atau ta'rif dari hadis aziz yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, ayyarwi al-haditha ithnani fi ihda tabaqati isnadihi. Hadis itu diriwayatkan oleh dua orang saja di salah satu tabaqoh sanadnya. Tsumma la yanqusu min fi tabaqatin min tabaqati al-isnad kulliha an itsnaini. Kemudian para perawi di tabaqoh-tabaqoh yang lain tidak kurang dari dua. Wa mazada an itsnaini fala ba'sa. Adapun jika lebih dari dua, tidak masalah. Bi syarti alla yanqusa an itsnaini. Dengan syarat tidak kurang dari dua. Tapi syaratnya apa? Harus ada di salah satu tobaqoh yang perawinya hanya dua. Ya? Karena nanti kalau jumlah perawinya tiga atau lebih, sudah masuk kategori masyhur. Bisa dipahami ya? Nah. Kita sebutkan contohnya. Adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang berbunyi, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Hadisnya berbunyi, لا يؤمن أحدكم, tidaklah beriman atau tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai. Min waladihi, dari anaknya sendiri. Wa walidihi, dari orang tuanya sendiri. Dari kedua orang tuanya sendiri. Atau dari orang tuanya sendiri. Wa nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Untuk makna hadis ini jelas, ya, bahwasanya di antara tanda keimanan seseorang adalah dia menjadikan Rasulullah sebagai manusia yang paling dia cintai. Dia menjadikan Rasulullah sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya terhadap anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau ada seorang yang mencintai orang lain lebih dibandingkan kecintaannya kepada Rasulullah, maka imannya belum sempurna. Ya. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, nanti bisa dicek di kitabnya. Untuk riwayat Bukhari nomor hadis 14 dan 15, adapun riwayat Muslim nomor hadis 69 dan 70. Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh dua orang sahabi. Dua orang sahabat yaitu Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Dua orang sahabi meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Yang pertama Anas bin Malik, yang kedua Abu Hurairah. Kemudian tabaqah tabi'in meriwayatkan dari Anas bin Malik dua orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Yang pertama Qatadah meriwayatkan dari Anas, yang kedua Abdul Aziz bin Suhaib juga meriwayatkan dari Anas. Kemudian tabaqah tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in yang meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib juga ada dua orang, yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Baru setelah itu, tabaqah yang berikutnya banyak yang meriwayatkan. Ya. Ini tergolong hadis aziz. Karena yang meriwayatkan dari Rasulullah dua. Yang meriwayatkan dari tabaqah tabi'in juga dua. Atau yang meriwayatkan dari Anas. Ya. Dua orang, itu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Yang meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Suhaib ada dua orang juga, yaitu Ismail bin Ulayyah dan Abdul Warith. Ini contoh hadis aziz. Insyaallah nanti anak tuliskan bagiannya setelah selesai dars. Ya. Jamnya lambat. Tapi seperti itu ya. Ini contoh hadis aziz gambarannya. Sampai di sini ada yang belum jelas untuk takrif atau definisi hadis aziz? Jelas ya? Baik. Kita baca syarah lanjutannya. Qala asy-syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amma law rawahu tsnani an wahidin an ithnaini ila muntahahu fa innahu la yusamma azizan. Adapun jika ada sebuah hadis diriwayatkan oleh dua orang perawi, an wahidin, dari satu orang perawi, anisnaini, kemudian satu orang perawi itu meriwayatkan dari dua orang lagi. Anisnaini, kemudian dari dua orang lagi, ila muntahahu sampai akhir sanad, fa'innahu la yusamma azizan. Maka gambaran yang seperti ini tidak bisa disebut sebagai hadis aziz. Li'annahu ikhtalla syartun. Karena telah hilang salah satu syaratnya. Salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Fi tabaqatin minat tabaqat. Di salah satu tabaqah yang ada pada tabaqah-tabaqah sanad. Yaitu syarat apa? Tidak boleh kurang dari dua. Yang meriwayatkan hadis aziz, di setiap tabaqahnya tidak boleh kurang dari dua. Ternyata di gambaran tadi, ada salah satu tabaqah yang hanya satu orang perawi. Maka syaratnya menjadi tidak terpenuhi. Wa idza ikhtalla syartun walau fi tabaqatin minat tabaqat ikhtallal masyrutu. Maka jika salah satu syaratnya hilang, tidak terpenuhi, walaupun di salah satu tabaqah saja, dari tabaqah-tabaqah yang ada di sanad, ikhtallal masyrutu, maka yang dipersyaratkan juga menjadi hilang. Apa yang dipersyaratkan? Yaitu hadis aziz atau penamaan hadis aziz. Menjadi tidak bisa diberikan karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Ya. Barakallahu fikum. Kalau gitu yang seperti ini apa? Namanya apa kalau hadis yang seperti ini? Bawahnya aziz berarti. Gharib. Ya, karena ada salah satu tabaqah yang perawinya hanya satu orang, maka disebut hadis gharib. Kita baca lanjutannya. Qala rahimallahu wa hal al-azizu syartun lis-sahih. Apakah aziz itu termasuk syarat dari hadis sahih? Dimaksudnya apakah hadis sahih itu dipersyaratkan harus aziz minimalnya? Di setiap sanadnya minimal diriwayatkan oleh dua orang, di setiap tabaqah dari sanad minimalnya diriwayatkan oleh dua orang perawi. Jawabannya naqul innal aziza laisa syaratan lis sahih. Aziz bukanlah syarat untuk hadis sahih. Wa qala ba'dul ulama'i bal innahu syartun lis sahih. Akan tapi ada sebagian ulama yang mengatakan atau berpendapat bahkan aziz adalah syarat untuk hadis sahih. Jadi menurut sebagian ulama ahlul hadis berpendapat bahwasanya hadis sahih itu harus aziz minimalnya. Hadis sahih itu harus aziz. Alasannya adalah mereka mengatakan qalu li'anna syahadata la tuqbalu illa min itsnaini. Karena persaksian di dalam syariat ini ada hukum tentang syahadah. Syariat tentang syahadah, persaksian tentang suatu perkara tidaklah diterima kecuali dari dua orang. Syahidaini adlaini. Dua orang saksi yang adil. Barulah bisa persaksian itu diterima. Ini untuk persaksian yang sifatnya umum. Di beberapa kondisi, syariat Islam memberikan syarat yang lebih ketat lagi. Misalnya tentang qadzf. Hukum qadzf tidak cukup dua orang. Tapi diharuskan, dipersyaratkan saksinya harus empat orang. Yang adil. Mempersaksikan tentang benarnya tuduhan qadzf tadi. Kalau tidak bisa dipenuhi syarat ini, maka yang qadzf, si penuduh, yang dikenai hukum had. Adapun secara umum, syahadah atau persaksian itu hanyalah bisa diterima jika ada dua orang saksi yang adil. Wala syakka annal haditha anin nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamu masyhudin bihi. Dan tidak diragukan bahwasanya hadis dari Nabi itu adalah perkara paling agung untuk dipersaksikan. Perkara yang paling agung untuk dipersaksikan. Walihada fa inna man kadzaba 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Oleh karena itu, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi secara sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi berdusta atas nama Nabi itu tidak sama seperti berdusta atas nama selain Nabi. Berdusta atas nama Nabi secara sengaja, dosanya lebih besar dibandingkan berdusta atas nama selain Nabi. Oleh karena itu, menurut pendapat sebagian ulama ini, barakallahu fikum, hadis sahih haruslah dipersyaratkan di setiap tobaqoh sanadnya ada dua orang perawi yang meriwayatkannya. Karena hadis Nabi bukanlah perkara yang biasa, bahkan termasuk perkara yang paling agung untuk dipersaksikan, perkara paling penting untuk dipersaksikan. Karena ancaman untuk orang yang berdusta atas nama Nabi lebih besar dibandingkan ancaman untuk orang yang berdusta atas nama selain Nabi. Bisa dipahami ya, sisi pendalilannya, atau alasan hujjah yang disampaikan oleh sebagian ulama ini. Tapi kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, walakin qad sabaqa lana fi kalami al-muallifi anna hadha laysa bisyartin. Akan tapi telah berlalu bagi kita ucapan muallif di dalam matan yang sebelumnya, bahwasanya hadis aziz atau kondisi aziz ini bukanlah syarat untuk hadis sahih. Wa huwa fi qawlihi, yaitu pada ucapan an-nadhim, awwaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashadza aw yu'al. Tidak ada syarat aziz di situ. Ya, kita review lagi. Syarat hadis sahih apa? Ada berapa? Ada lima. Yang pertama apa? Ittisalus sanad, kemudian adalah turwah, dhabtur ruwah, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Kemudian apa? Lam syadza, ada musyudud, dan walam yu'al. Ada mul illah au yu'al. Barakallahu fikum, tidak ada penyebutan syarat harus aziz hadis sahih itu. Walam yadhkur ishtirata ayyakuna azizan. Muallif tidaklah menyebutkan persyaratan hadis itu harus aziz sebagai syarat hadis sahih. Dan ini memang yang lebih tepat. Hadis sahih tidak dipersyaratkan untuk aziz. Wa yujabu an qawli man qala bi anna ash-shahadata la tuqbal illa bi tsnaini. Maka jawaban untuk hujjah yang disampaikan di atas tadi, hujjah sebagian orang, sebagian ulama yang mengatakan syahadah, persaksian tidaklah diterima kecuali dari dua orang, maka jawaban untuk alasan mereka ini, bi anna hadza khabar, bi anna hadza khabarun, hadis itu termasuk bab khabar, berita. Walaysa bisyahadah, bukanlah bab persaksian. Jadi beda. Di dalam syariat, ini dua permasalahan yang berbeda, tidak bisa disamakan. Hadis masuknya ke bab khabar, bab penukilan berita. Adapun syahadah adalah persaksian. Wal khabaru yakfi fihi al-wahidu. Penukilan berita itu cukup padanya satu orang saja. Bidalili annal muadzina yuadzinu wa yuftirun nasu ala adhanihi ma'a annahu wahidun. Dalilnya yang paling gamblang, paling jelas adalah apa? Adhannya muadzin. Ketika muadzin, adhan maghrib, manusia langsung berbuka. Walaupun yang adhan hanya satu orang. Yang penting muadzinnya itu adalah orang yang adil. Ketika muadzin sudah adhan, walaupun satu orang saja, maka itu termasuk berita. Berita apa? Berita tentang masuknya waktu maghrib. Maka bisa diterima berita tersebut. Sehingga manusia sudah bisa berbuka ketika itu. Walaupun muadzinnya hanya satu orang. Lianna hadza khabarun diniyun yakfi fihi alwahidu. Ini adalah berita tentang perkara agama, cukup padanya satu orang saja. Wa yadullu li hadza, dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya berita, penukilan berita atau khabar itu cukup dari satu orang saja. Dalil yang lain atau hujjah yang lain, annal ulama'a ittafaqu ala qabuli hadits amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para ulama bersepakat, berijma' diterimanya hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya beliau mendengar Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis tentang niat, hadis yang kita semua insyaallah sudah mendengarnya, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu berdasarkan niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan, setiap amalan itu ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah seorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaih. Wa hadzal haditsu fi thalathi tabaqatin lam yurwa illa an wahidin wahidin. Hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat ini, di tabaqah awal dari hadis ini, tiga tabaqah awal dari hadis ini, atau mungkin bahkan empat tabaqah awal yang ada pada sanad hadis ini, tidaklah diriwayatkan kecuali dari satu orang perawi. Sahabat yang meriwayatkan hanya satu orang, Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab yang meriwayatkan hanya satu orang, Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yang meriwayatkan hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi yang meriwayatkan hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Baru setelah itu menyebar. Dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari tersebar. Banyak yang meriwayatkan. Ya. Barakallahu fikum. Dan diterima hadis ini, tidak kemudian ditolak karena yang meriwayatkannya pada empat tabaqah awal sanad tersebut hanya satu orang perawi. Ya. Tidak kemudian ditolak. Bahkan para ulama sepakat tentang kesahihan hadis ini. Maka ini menunjukkan, kata Asy-Syarih di sini, fadalla dzalika ala annahu laisa min syartis sahihi ay yakuna marwiyatsnaini fa akthar. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasanya bukanlah termasuk syarat hadis sahih diriwayatkan oleh dua orang perawi atau lebih. Tidaklah dipersyaratkan yang demikian ini. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang tanyakan? Ada yang belum jelas? Jelas ya? Taib. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan hadis atau pembahasan yang selanjutnya pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa barakala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana tuliskan itunya ya.